kana Hamzatu asgharahum sinnan li'annahu radhi'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma al-Abbasu qaribun minhu fi sinni wa huwa alladhi kana yali Zamzama ba'da abihi Abdul Muttalib. Fakana akbaru sinnan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi thalatha sininin. Baik. Lanjut lagi Paris, lanjut abisin lagi. Wa ammatuhu sallallahu alaihi wasallam sittun. Sofiyatu aslamat wa hajarat wa hiya huratun wa barrah. Barrah. Wa barratu wa arwa. Itu wawnya bukan waw atifah. Memang wawnya nyambung. Ya. Oh, wa barrah. Wa barrah. Oh. Wa barratu wa arwa atau Allah alam ya. Barrah ya. Bukan wa barrah, barrah. Terus wa umaymatu wa ummu hakimin wa hiya albaydau. Baik, bismillah, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Faslun mengenai a'mamihi wa ammatihi. Faslu a'mamihi wa ammatihi. Pasal-pasal tentang para paman dan para bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di sini kata Imam An-Nawawi a'mamuhu sallallahu alaihi wasallam 11. Paman beliau adalah 11. Ini di luar bibi ya. Kenapa demikian? Karena kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang disebutkan paman dari pihak bapak. Ya. Yang karena a'mam jamak dari am. Kalau am paman atau om atau apalah bahasanya, mama kalau bahasa Minang ya. Itu dari pihak bapak. Dari pihak bapak. Jadi ini yang dibahas paman dan bibi Nabi dari pihak bapaknya Abdullah. Berarti saudara dan saudarinya Abdullah yang merupakan anak dari bapaknya Abdullah, yaitu anaknya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib punya 4 istri yang punya anak. Ada satu istri Abdul Muttalib yang enggak punya anak. Nah, jadi Abdul Muttalib total sebenarnya punya 5 istri. 5 istri. Kok boleh batasnya kan 4? Loh, kan dia enggak bersyariat dengan syariat. Cucunya yang kelak jadi nabi. Ya, kalau dalam syariat Nabi Muhammad SAW maksimal berapa? 4. Ada sahabat yang masuk Islam istri 10, kata Nabi pertahankan yang 4, amsik arba'an, tak pertahankan aja yang 4, yang lain cerai gitu. Ini 5, Allah alam adab siapa yang subur mungkin dulu ya, kalau antum tahu, gak tahu ya, yang subur ya, gak tahu ini. Istrinya banyak lah dia, 5 apa 6 gitu, zaman sekarang itu menyelisihi ya. Jadi total Abdul Muttalib punya 5 istri, tapi hanya 4 istri yang punya anak. Sedangkan satu istri, Aminah bintu Hajar, itu enggak punya anak. Yang lain istri-istrinya Abdul Muttalib punya anak. Ya, 4 istri punya anak. Istri-istrinya ada yang namanya Sofiyah. Sofiyah juga. Ya, nanti Sofiyah ini yang jadi ibu dari paman Rasul kafir namanya Al-Haris. Ya, Sofiyah. Sofiyah binti Jundub. Juga ada istri dari Abdul Muttalib yang namanya Fatimah. Fatimah binti Amr. Nah, Fatimah binti Amr inilah nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ibu dari ya Abdullah, Abu Talib dan Az-Zubair. Ya, Az-Zubair tapi kafir. Ya. Dia mati duluan. Abdullah bapaknya Rasul, Abu Talib dan ya Az-Zubair. Ya, tadi istri yang enggak punya anak siapa? Abdul Muttalib? Aminah binti Hajar. Ya. Nah, berikutnya ada lagi istri Abdul Muttalib namanya Nahlah. Tapi bintunya itu lupa saya namanya. Nanti tinggal dicari coba searching. Ya. Salah satu istri Abdul Muttalib namanya Nahlah. Nah, Nahlah inilah ibunya Al-Abbas. Ya, ibunya Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, juga ada saudara Al-Abbas namanya Dirar. Ya. Nah, istri yang berikutnya saya lupa urutannya, siapa istri pertama dari Abdul Muttalib. Karena biasanya di buku-buku tarikh, di buku-buku sejarah itu, ya di kitab-kitab sejarah itu enggak disebutkan ya siapa istrinya. Ya, kadang tartibnya ini duluan, kadang tartibnya yang lain. Jadi ulul alam saya enggak tahu siapa istri pertama. Ya, siapa istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ya pokoknya istrinya lima lah gitu. Ya enggak sih, Di? Kalau Saudi kan ketahuan tertibnya istri pertamanya pertama dan terakhir Saudi. Enggak ya. Istrinya itu aja udah. Nah, selesai. Tertibnya ya dia. Kalau diulang ya dia lagi gitu. Ah, itu Saudi. Ya. Kata Saudi udah gua operatorin. Dituin juga lagi. Ah, kata Saudi mungkin. Ah. Ya, nah apa tadi Halah, salah istri yang berikutnya Halah. Halah ini ya punya anak namanya Muqawwam dan Hajlun. Nah, adapun ibunya Hamzah ulawalah, saya lupa itu ibunya Hamzah itu siapa. Ya, baik. Nah, ahaduhum diantara adalah Al Haris. Al Haris itu anak satu-satunya Sofia binti Jundub itu. Ya, Al-Haris bin Abdul Muttalib. Wa huwa akbaru auladi Abdul Muttalib. Ah, ini mungkin Sofiyah itu istri pertama. Sofiyah binti Jundub istri pertama dari Abdul Muttalib. Berarti neneknya Rasulullah SAW bukan istri pertama. Ya, kenapa? Karena anak dari Sofiyah yaitu Al-Haris adalah anak paling besar. Anak pertama Abdul Muttalib. Ya enggak? Masa iya anak pertamanya ya dari istri ketiga gitu. Sementara istri yang lain punya anak. Nah. Ya enggak? Wa bihi kana yukna. Nah, dengan Al Haris inilah Abdul Muttalib dikunyahkan. Jadi nama Abdul Muttalib kunyahnya Abul Haris Abdul Muttalib. Ya, kemudian ada Qusain. Ya, ada Az-Zubair. Az-Zubair ini yang satu ibu dengan Abdullah ayahnya Rasulullah SAW dengan Abu Talib. Siapa ibunya tadi namanya? Fatimah binti siapa? Binti Amrin. Nah, kemudian ada Hamzah. Nah, ini Hamzah. Nanti cari siapa ibunya. Lupa. Al-Abbas. Al-Abbas tadi siapa ibunya? Hah? Bukan Nahlah ya. Natlah. Pakai tak. Natlah. Ya. Kemudian Abu Talib, saudara. Kemudian ada Abu Lahab. Ya. Ya, ada Abu Lahab. Abu Lahab ibunya siapa ya? Ya. Walam. Kok enggak salah ya? Lupa saya, apakah semua istri Abdul Muttalib punya anak atau ada yang enggak punya anak? Tadi yang enggak punya anak siapa? Aminah. Ya, kalau enggak salah ya dia anaknya Aminah bintu Hajar. Ya, Abu Lahab ini. Ya, nanti di cross check lagi. Wa Abdul Ka'bah ini nama anaknya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Enggak boleh ya. Ya, hamba Ka'bah. Mestinya adalah Abdullah ya, biasa itu kan. Ya, orang-orang Quraisy. Hajar dengan ha muhmalah yang difathahkan, kemudian jim yang disukunkan, dirar ya. Wa ghaidak. Ghaidak, lihat di keterangan di footnote mengenai ya ghaidak ini, baca siapa? Paris. Qala al-muhaqqiq rahimahullah taala, qala Abdul Ghani al-Maqdisi fi mukhtasari sirati wa inna ma summiya al-ghaidaqu li annahu kana ajwada Quraisyin wa aktsaruhum ta'aman. Naam. Kata Syekh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di Mukhtasar Sirah, kenapa Ghaidaq dinamakan dengan Ghaidaq? Karena dia adalah ajwada Quraisy. Orang Quraisy yang paling dermawan. Dan dia orang yang paling banyak stok makanannya, aktsaruhum ta'aman. Yang paling banyak stok makanannya. Dengan banyak stok makanan dia sering berderma. Ya, kemudian aslama minhum, yang masuk Islam diantara paman-paman Nabi hanya dua, Hamzah dan Al-Abbas. Wa kana Hamzatu asgharahum sinnan. Hamzah itu anak yang paling kecil. Ya. Li'annahu radi'u Rasulillah, karena dia adalah saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti seumuran sama ponakannya sendiri. Ya, itu biasa. Kenapa ketawa Fakhruddin? Biasa ya. Nah, kalau misalkan Fakhruddin punya anak nanti usia 20 tahun atau 25 tahun, Fakhruddin baru mungkin berumur berapa gitu ya. Nah, terus anaknya Fakhruddin nikah, berarti Fakhruddin punya mantu. Habis itu Fakhruddin nikah lagi sama gadis yang lebih muda, terus Fakhruddin punya anak lagi, gitu kan? Bayi, ya, punya cucu, punya anak, gitu. Ya nggak Fakhruddin? Hmm, insya Allah. Misalkan gitu. Ya sumal Abbas, kemudian Abbas. Qaribun minhu fisin. Abbas ini ialah yang berdekatan umurnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang qarib, yang lebih dekat dengan umur. Seusia mungkin. Ya, seusia. Wa huwa allazi kana yali Zamzam. Ya, dialah Abbas yang dia bertugas memberi minum ya, air Zamzam ba'da abihi Abdul Muttalib, setelah bapaknya Abdul Muttalib. Ya. Baik. Kemudian wa kana akbaro sinnan min Rasulillah. Namun Abbas itu ya, dia lebih tua usianya daripada Rasulullah bisalasi sinina. Ya, 3 tahun lebih tua daripada Rasulullah SAW. Sedangkan adiknya Hamzah itulah yang ya apa namanya seumuran dengan Rasulullah SAW. Wa ma tuhur, sedangkan bibi-bibi Nabi SAW sittun, itu ada 6. Ada Sofiyah, Aslamat, Wahajarat, Wahia Ummu Zubair Ibn Al-Awwam. Sofiyah ini ikut hijrah. Ya. Masuk Islam, berhijrah di Mekah. Dan dia ikut hijrah. Dan dia adalah ibu dari Az-Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Yang dijamin masuk surga. Di antara 10 orang yang Al-Mubashirun. Yang diberi kabar gembira, masuk surga. Ya. Nah, Zubair, dia ibu dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam menikah dengan anak siapa? Anak Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Asma. Ya. Ya. Nanti punya anak lagi namanya siapa? Abdullah bin Zubair bin Az-Zubair bin Awam. Ya, cucu dari Abu Bakar. Ya. Jadi Zubair bin Awam sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dinikahkan dengan anak sahabatnya. Anaknya Abu Bakar. Nah. Ya, Zubair Abdullah bin Zubair itulah yang dibunuh secara zalim oleh Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi. Ya, walaupun sudah berlindung di balik tirai Ka'bah. Nah, kemudian, ya, watufiyat bil Madinah fi khilafati Umar Umara ibn al-Khattabi. Itu siapa? Sofiyah ini bibinya Nabi SAW. Ya, beliau meninggal di Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Wa hiya ukhtu Hamzah li ummih Atikah. Oh, berarti ada satu lagi istri Hamzah yang istri Abdul Muttalib yang tadi belum saya sebut. Berarti istri Abdul Muttalib ada berapa? 6 total. Subhanallah. 5 tuh. Hah? 5 tuh. Atikah bibinya juga. Apa? Itu maktuh, itu Atikah bibinya termasuk bibinya. Oh, iya ya. Berarti bukan ya. Berarti si siapa? Sofiyah saudaranya Hamzah li ummi. Nah, saudaranya ibunya Hamzah ini yang ghairu ma'lum, yang belum diketahui ini ya. Yang tadi. Nah, nanti dicari sini Paris. Tinggal cari di, kalau lihat di buku-buku sirah. Nah, ada googling lah. Wa Atikah, yang kedua bibinya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atikah. Innaha aslamat, dia juga masuk Islam. Wa hiya lati ra'at ru'ya ghazwati Badrin. Nah, Atikah inilah ya yang apa namanya ra'at, dia bermimpi ya, bermimpi melihat perang Badar. Wa qissatuha masyhuratun, kisahnya masyhur. Ya. Kemudian ada Barrah, Arwah, Umaymah, Ummu Hakim. Ummu Hakim inilah yang disebut dengan Al-Baida. ya, al-baida. Ya, orang wanita yang putih. Baca lagi Faris mengenai kisah yang masyhur dari mimpinya bibi Rasulullah SAW Atikah ini. Qal muhaqqiq rahimahullah taala wa mulakhasuha anna Atikata arsalat lil Abbasi ibni Abdul Muttalib apa ini? Tukhbiruhu annaha ra'at ru'ya mufzi'atin wa hiya anna raqiban aqbala 'ala ba'irinnahu yastasrikhu an-nasa fil abdukhi ya yalghadaru limusara'ikum fi thalathin thumma tab'uhu ila al-masjidi thumma dhahara bihi ba'iruhu 'ala al-ka'bati thumma tasrakhahum mithla al-marratil ula thumma dhahara bihi 'ala jabalin 'ala jabali abi qubaisin fa arsala 'alayhim sakhratan fataftat fama baqiya baitun fi makkata illa dakhalahu minha wa kanat hadhihi ru'ya sababan fi tathbiti aduwillahi abi lahabin anil khuruji li badrin undur sirata bani hisyamin marwiyatu wazwati badrin lid doktoril alimi bi au fi ulaimi Bawazir. Baik. Wa mulakhasuha, ringkasnya kisah tentang mimpinya Atikah, bahwasanya Atikah arsalat lil Abbas. Atikah pernah mengirim surat atau mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Tukhbiruhu, dia menyampaikan ya berita kepada Abbas annaha ra'at ru'yata mufzi'ah, bahwasanya beliau melihat mimpi yang mufzi'ah, mimpi yang menyeramkan. Ya, wa hiya anna raqiban aqbala ala ba'irin lah. Ya, bahwa apa namanya, ada seorang raqib, orang yang berkendara, ya, berkendara unta ini ya. Ya, dia itu apa? Maju. Ya. Maju sambil ala ba'irin lahu, ke maju ke ontanya, kemudian dia berteriak-teriak, ya, yastasrikhun nasa, dia berteriak-teriak pada orang-orang di Abtah. Abtah ini sebuah tempat, ya. Yal qadr limusara'atikum limusara'ikum fi salasin, ya. Ayo kalian semua pergilah ke tempat tiga tempat kematian kalian, ya. Summa taba'uhu ya ila al-masjid, kemudian mereka mengikutinya ke masjid. Ya, summa dhahara bihi ba'iruhu 'ala al-Ka'bah. Kemudian ontanya ya summa dhahara bihi ba'iruhu 'ala al-Ka'bah. Kemudian ontanya menampakkannya di hadapan Ka'bah, summa tasrahahum. Ya. Misal marratil ula. Kemudian dia berteriak lagi. Ya, dia berteriak lagi seperti teriakan yang tadi yang pertama. Pergilah ke tiga tempat kematian kalian, gitu kan. Nah. Ya. Summa dhahara bihi 'ala jabali Abi Qubais. Kemudian dia menampakkannya lagi di atas gunung Abi Qubais. Ya, fa arsala 'alaihim sakhrah. Ya. Kemudian ia melemparkan kepada mereka batu, ya, batu besar, ya. Kemudian batu besar itu terpecah-pecah, terberai-berai, Ya, fama baqiya baitun. Nah, maka tidak ada satu rumah pun di Mekah illa dakhalahu minha. Melainkan pecahan batu itu pasti masuk ke rumah kota Mekah, ke rumah yang ada di Mekah tadi. Wa kanat hadhihi ru'ya sababan fi tasbit aduwillah Abi Lahab anil khuruj li Badrin. Ya. Nah, mimpi ini menjadi sebab, ya, menjadi sebab si musuh Allah yaitu Abu Lahab fi tasbit. Ya. Yaitu dia mimpi jadi tasbit, apa? Dia enggan untuk ikut keluar menuju perang Badar. Jadi Abu Lahab itu enggak apa namanya? Enggak mau ikut perang Badar. Jadi udah yakin nih kayak kalah nih. Nah, berdasarkan mimpi saudarinya. Baik. Masih ada PR ya. Kita belum tahu siapa nama ibunya, Hamzah dan Atikah. Hamzah dan Atikah. Ya. Karena Hamzah dan Atikah itulah yang siapa? Afwan. Siapa yang saudarinya si Hamzah? Sofia ya. Sofia. Nah, itu nanti yang kita cari itu. Baik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita masuk ke faslun azwajihi. Faslu azwajihi. Pasal tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.